Pastikah ingin mencari cinta? Mungkinkah kau masih merasa dirimu tak ada yang memiliki? Walau engkau selalu bilang sayang, selalu bilang cinta pada diriku, sungguh aku tak ingin dirimu bila pergi dan berpaling dariku. Rasakan dinginnya malam, yang ku ingat tenang wajahmu, selembut badai di hatiku, akan ku berikan.